Apakah ada hadisnya dalam sebuah majelis ilmu diawali dengan tilawah Al-Quran? Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Ya, disebutkan Nabi SAW memulai dengan Al-Quran.